Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin sekalian, jemaah Masjid As-Sunnah, hafizani Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada diri-diri kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, lalu nikmat diberikan hidayah untuk menuntut ilmu agama, untuk tafaqquh fid din, untuk berjalan di atas jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim ketika beliau bersabda, "Man saraka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan ikhlas atau keikhlasan. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang dianggap riya atau ketidakikhlasan, padahal hal-hal tersebut tidak termasuk ke dalam hal tersebut atau poin tersebut. Jadi hal-hal yang dianggap riya padahal bukan, hal-hal yang dianggap oleh masyarakat, oleh sebagian kaum muslimin sebagai noda keikhlasan, ternyata apabila kita mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketidakikhlasan. Poin yang pertama, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pujian masyarakat atau pujian pihak lain kepada seorang hamba ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila seorang hamba beribadah, apabila seorang hamba mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal saleh, lalu mengundang pujian masyarakat, mengundang pujian dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maka gambaran seperti itu tidak ada sangkut pautnya dengan riya, tidak ada sangkut pautnya dengan sum'ah, tidak ada sangkut pautnya dengan ketidakikhlasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Ara'aita ar-rajula alladhi ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Apa hukumnya wahai Rasulullah apabila ada seseorang yang mengerjakan amal saleh, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dilegalkan oleh agama kita yang kita cintai ini, lalu ia mendapatkan pujian dari masyarakat, wa yahmaduhun nasu alaihi, ia dipuji oleh masyarakat karena amalnya tersebut, karena ketaatannya tersebut, apakah ini termasuk ketidakikhlasan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajiru bushrul mu'min. Ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia untuk seorang muslim. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan ketidakikhlasan, justru sebaliknya. Insyaallah ini termasuk kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang muslim yang beramal soleh di dunia. Maksudnya sebelum ia mendapatkan pahalanya di akhirat, sebelum ia mendapatkan surga di akhirat kelak, maka ia akan mendapatkan kabar gembira dengan cara dipuji oleh orang lain. Dipuji oleh orang lain. Jadi tidak tepat apabila ada orang yang menganggap, bahkan memvonis, pujian masyarakat atau orang lain kepada orang tersebut adalah sebuah ketidakikhlasan. Jadi Nabi SAW mengatakan tilka ajru bushrul mu'min. Maksudnya apa? Maksudnya ketidakikhlasan itu berkaitan dengan hati pelaku amal saleh tersebut, pelaku ibadah tersebut, tidak ada kaitannya dengan pujian orang. Ketika kita berbicara tentang keikhlasan, ketika kita berbicara tentang riya, sum'ah dan lain sebagainya, kita berbicara tentang niat, kita berbicara tentang amalan hati, kita berbicara tentang tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku pekerjaan tersebut. Oleh karena itu ranah pembicaraan kita hanya sampai di sini saja. Adapun pujian, maka itu perkara lain, itu sudah di luar ranah pembicaraan kita. Yang jadi masalah adalah orang berniat beribadah agar dipuji. Ini yang jadi masalah. Adapun ketika dia niat ikhlas kepada Allah, lalu amalnya sesuai dengan sunnah. Jadi pembahasan kita jemaah sekalian, apabila ada seseorang yang beramal karena Allah dan amalnya sesuai dengan sunnah. Karena pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ar-rajulal ladzi ya'malal 'amala minal khair. Seseorang yang mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh itu adalah amal yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah. Jadi jangan hadis ini dibawa kepada tokoh-tokoh yang memiliki penyimpangan namun pengikutnya banyak, dan pengikutnya itu memuji tokoh tersebut. Itu di luar ranah pembicaraan kita. Karena hadisnya mengatakan ya'malul amala minal khair, mengerjakan amal-amal soleh atau amal-amal kebajikan. Dan amal kebajikan dalam Islam adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembicaraan ketidakikhlasan, pembicaraan atau tentang keikhlasan itu berbicara tentang niat, bukan respon yang diberikan oleh masyarakat. Direspon atau tidak, kalau niatnya ikhlas, maka tidak mempengaruhi amal solehnya. Sebaliknya pun juga demikian. Ada orang rajin umrah, rajin haji, rajin sholat subuh atau sholat wajib di masjid, niatnya agar dipuji orang, tapi gak ada yang muji. Riya apa tidak? Riya, padahal gak ada yang muji. Jadi orang nyumbang sana, nyumbang sini untuk dipuji orang, qadarullah gak ada yang muji sama sekali. Orang ini jatuh ke dalam penyakit syirik kecil, atau perincian yang sudah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi tidak ada, jadi sekali lagi intisari substansi ikhlas atau tidak ikhlas terletak pada amalan hati, bukan dipuji atau tidak dipuji. Oleh karena itu sekali lagi, seseorang yang rajin beribadah, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin zakat, memiliki anak-anak asuh yang banyak untuk dipuji oleh masyarakatnya, maka ia telah terjatuh ke dalam riya, ia telah terjatuh ke dalam syirik kecil, walaupun ternyata tidak ada yang memuji dia. Jadi ruginya kuadrat, sudah gak ada yang muji, syirik kecil lagi. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, selama tidak ada keinginan untuk dipuji, maka itu bukan ranah riya, sum'ah atau penyakit-penyakit ketidakikhlasan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu bushral mu'min. Ini adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin. Dan seorang muslim yang ikhlas tidak mengharapkan pujian sama sekali ketika ia mengerjakan sebuah ibadah. Tidak mengharapkan pujian. Dipuji atau tidak dipuji tidak dipermasalahkan oleh dia. Karena yang ia cari bukan muka manusia, tapi yang ia cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting komentar dari Allah. Yang penting tanggapan dari Allah. Selama saya berjalan di atas rel syariat, yang saya pedulikan adalah respon dari Allah. Yang saya pedulikan adalah pujian dari Allah. Yang pedulikan adalah tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan apabila kita dipuji jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka para sahabat mencontohkan sikap yang sangat bijak. Yaitu apa? Yaitu berdoa. Apa doanya? Kalau dipuji orang, kita berdoa dengan doa, ada yang tahu redaksinya? Tidak ada. Atau gak pernah dipuji orang ya seumur hidup ya? Hah? Gak tahu. Apa doanya? Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Terus yang terakhir, sudah lama dipuji orang, lupa dia. Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Ahsan. Jadi hafalkan jemaah sekalian, persiapan. Walaupun makan belum pernah dipuji, tapi kalau dipuji kita tahu, tahu doanya. Jadi, dan doa ini sangat bijak sekali, sangat bagus sekali maknanya. Jadi dan direwatkan salah satu orang yang membaca doa ini adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dipuji. Doa itu berbunyi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka lompatkan. Apa yang mereka katakan? Jadi jangan engkau goyahkan niatku gara-gara pujian ini. Karena walaupun pujian tidak ada sangkut pautnya dengan riya, kita tidak bisa memvonis orang itu riya karena dipuji, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa pujian dapat membahayakan keikhlasan seseorang. Yang tadinya pokok, yang tadinya mantap karena dipuji, maka syaitan bisa mengemas pujian tersebut sehingga kita terpancing. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami, janganlah engkau hancurkan keikhlasan kami gara-gara pujian ini, sehingga aku mendapatkan hukuman darimu. Setelah itu kita berdoa juga, apa doanya tadi? Hah? waqfirli ma la ya'lamun, dan maafkan dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Jadi di samping kita memohon keistiqomahan dan memohon agar tidak dihukum dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tidak diketahui oleh pihak yang memuji. Iya atau tidak ya? Karena jemaah sekalian, orang yang memuji tersebut, kalau dia tahu seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan, dia akan berpikir panjang untuk memuji kita. Mungkin dia akan sholat istikharah dulu baru memuji kita. Kan begitu, kira-kira pantas gak saya puji? Kan begitu, dosa-dosa kita banyak, untuk Allah tutupi jemaah sekalian. Oleh karena itu ulama salaf mengatakan, kalau doa itu beraroma, maka tidak ada yang mau mendekati saya. Subhanallah. Dosa-dosa kita banyak, khususnya ketika kita sedang sendirian, tidak ada orang yang memantau kecuali rakib dan atim dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Jadi jangan mabuk ketika kita dipuji. Orang yang memuji itu salah satu alasan, salah satu latar belakang mereka memuji kita karena mereka tidak mengetahui dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi jangan cepat-cepat terbang ke angkasa. Jangan cepat-cepat ujub. Jangan cepat-cepat terpukau. Karena yang memuji hanya menilai kita dari satu sisi saja. Oleh karena itu kita berdoa agar dosa-dosa kita yang tidak diketahui oleh pihak yang memuji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dibanding apa yang mereka duga, apa yang mereka sangka-sangka. Subhanallah. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita lebih baik daripada yang mereka duga. Bagaimana indahnya doa ini. Bukan besar kepala, bukan mabuk karena pujian. Kita berdoa agar Allah tidak mengazab kita karena pujian yang mereka berikan. Kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berdoa agar kita dijadikan pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik daripada apa yang mereka duga selama ini. Jadi hafalkan doa tersebut ya Mas Rasulullah. Dan amalkan ketika kita dipuji orang. Amalkan ketika kita dipuji orang. Jadi jangan hanya senyum-senyum saja kalau dipuji. Oh iya, terima kasih Pak. Doa. Jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita kan pasti muka manis, senyum-senyum sendiri, GR dan lain sebagainya. Dan sekali lagi akal ini disampaikan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau. Jadi sekali lagi, pujian orang kepada kita ketika kita beramal saleh, ketika kita sudah berusaha ikhlas dan amal kita sesuai dengan sunnah, maka itu insya Allah Subhanahu wa taala merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Semangat beribadah ketika berada di tengah-tengah orang saleh. Semangat beribadah ketika berada di tengah-tengah orang saleh. Ini pun juga hal yang dianggap tidak ikhlas oleh sebagian masyarakat. Jadi sebagian orang ketika mengevaluasi dirinya, melakukan muhasabah, kok kalau saya datang dan bergaul sama jamaah di Masjid As-Sunnah, rajin sekali beribadah, kerjaannya sholat sunnah, tidak mau jauh-jauh dari mushaf, tapi ketika saya berada di lingkungan kantor misalnya, lingkungan kampus dan lain sebagainya, semangat itu merosot atau menurun. Ketika saya ada di pasar bersama orang-orang yang belum bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi motivasi untuk beramal itu berkurang. Iya atau tidak jemaah sekalian? Nah, sebagian orang langsung memvonis dirinya tidak ikhlas. Dan ini tidak tepat sekali. Sebagian yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Husain Al-Ghashirah, beliau mengatakan bahwa ini bukanlah riya atau sum'ah. Namun inilah fakta yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam bin Abu Daud. Beliau mengatakan fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan oleh seekor serigala adalah kambing yang keluar dari rombongannya dan ia sedang berjalan sendirian. Jadi yang diincar oleh seekor serigala dan diserang oleh seorang serigala, bahkan dimakan oleh seekor serigala, adalah kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya, dari gerombolannya. Itu yang diserang oleh serigala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Kalau apa hubungannya Pak Ustaz? Kok kita berbicara dunia flora dan fauna? Bukan itu jemaah sekalian. Nabi SAW sedang memberikan analogi. Dan ini salah satu metode tarbiyah Nabi SAW untuk mendekatkan pesan yang ingin beliau sampaikan kepada umatnya, untuk memudahkan umatnya paham akan fakta yang ingin beliau sampaikan. Beliau memberikan analogi, dan salah satu contohnya adalah hadis yang mulia ini yang disabdakan oleh lisan suci beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud jemaah sekalian? Siapa serigala dalam hadis ini? Syaitan. Yang dimaksud serigala dalam hadis ini adalah syaitan. Dan yang dimaksud kambing atau domba, manusia atau kita. Artinya orang itu lebih mudah digoda oleh syaitan ketika sendirian. Adapun ketika dia berjamaah bareng-bareng dengan orang-orang yang saleh, yang satu visi dan misi dengan dia, ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengangkat bendera tauhid di muka bumi ini, maka syaitan itu sulit untuk menyerang kita. Oleh karena itu bisa kita rasakan. Dan contoh yang mudah misalnya ketika hadirin sekalian atau jamaah rahimanillah wa iyyakum pernah melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baik misalnya di tanah air atau misalnya di tanah suci, ada perbedaan tidak dalam hal semangat beribadah? Ada perbedaan tidak dalam hal kuantitas ibadah kita, semangat ibadah kita? Ada perbedaan? Jelas ada. Coba bandingkan kondisi sebelum kita masuk masjid 20 hari pertama di bulan Ramadan dengan ketika kita masuk masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu bandingkan setelah kita keluar dari iktikaf tersebut. Kita insya Allah akan sepakat mengatakan ketika kita beriktikaf, suasananya itu sangat mendukung kita. Kita semakin rajin beribadah. Yang mungkin suka lupa salat duha, ketika iktikaf rajin salat duha. Ketika yang biasanya malas membaca Al-Quranul Karim, pada saat iktikaf rajin membaca Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Salah satu alasannya karena pada saat itu kita sedang bersama orang-orang yang saleh insyaallah taala, orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termotivasi, sehingga kita termotivasi. Jadi sekali lagi, ketika kita lebih bersemangat saat bersama orang-orang saleh, itu memang fakta yang tidak bisa dinafikan lagi, yang tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, nanti ketika kita membicarakan kiat-kiat untuk ikhlas, salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Karena sekali lagi manusia itu sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Jadi ini tidak termasuk ketidakikhlasan. Wallahu ta'ala. Yang ketiga, berpenampilan yang baik dan rapi. Berpenampilan baik dan rapi. Ini pun seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakikhlasan oleh sebagian masyarakat. Karena sebagian masyarakat menganggap orang ini melakukan hal tersebut untuk riya, untuk kesombongan, agar terkenal, agar ujub, apa bentuk keujuban. Padahal tidak demikian. Kalau niatnya untuk mensyukuri nikmat, untuk mengamalkan konsekuensi imannya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak ada masalah sama sekali, bahkan berpahala. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang cukup populer di tengah-tengah kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga, artinya tidak masuk surga orang yang memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, walaupun sebesar apa? Biji tarah. Nah itu tadi, tarahnya apa maknanya, Pak? Sebesar apa? Biji sawi, Pak. Kenapa kok pakai sawi, Pak? Suka makan mie ayam, ya, Pak? Kurang tepat apabila dzarrah diterjemahkan dengan biji sawi. Kenapa? Karena dzarrah dalam bahasa Arab adalah kata untuk mengungkapkan partikel terkecil. Dan kita sepakat biji sawi partikel terkecil? Tidak. Dulu waktu saya SD, SMP, partikel terkecil itu atom. Sekarang kayaknya sudah ada penemuan baru, ya. Iya, saya dengar demikian. Tapi sudahlah, tidak perlu kita perdebatkan. Nanti keluar dari konteks. Intinya partikel terkecil. Lalu ketika para sahabat mendengar sabda Nabi SAW yang penuh dengan ancaman ini, salah seorang dari mereka bertanya, inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka berpenampilan rapi, suka memakai baju yang baik dan rapi, dan suka memakai alas kaki, sendal atau sepatu yang bagus? Apakah ini termasuk kesombongan? Apakah ini bentuk ketidakikhlasan agar dipuji orang dan lain sebagainya? Nabi mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai seluruh keindahan. Dan tentu saja yang dimaksud keindahan ini adalah selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Bisa dipahami? Iya. Karena banyak juga seseorang yang hobinya mengamati wanita, ketika ditanya, saya sedang mentadabburi indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mentadabburi, bayangkan. Bukan hanya melihat, mentadaburi sekalian. Mentadaburi betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukankah mentadaburi indahnya ciptaan Allah itu bisa memperkuat keimanan? Subhanallah. Jadi orang tuh subhanallah, ya, kalau syaitan itu suka membukakan kecerdasan di benak kita kalau kita ingin mengerjakan kemaksiatan. Jadi ada saja alasannya. Nah, yang dimaksud keindahan di sini adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya apa? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak berpenampilan rapi? memakai baju yang bagus, memakai jilbab yang bagus misalnya, memakai jubah yang bagus, dan memakai sepatu atau sendal yang bagus. Boleh apa tidak? Boleh. Dan maksud Nabi SAW itu adalah salah satu cara kita untuk mengamalkan konsekuensi iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Artinya kalau kita beriman bahwa Allah memiliki nama Al-Jamil dan Allah memiliki sifat yang maha indah, konsekuen dong. Kalau berpenampilan rapi, tunjukkan bahwa Anda seorang muslim yang memiliki Rabb yang maha indah, yang memiliki Rabb dengan sifat penuh dengan keindahan. Sebagai hambanya, tolong Anda amalkan konsekuensi tersebut. Kan begitu deh Mas Ken. Makanya kayak di perusahaan-perusahaan, maksudnya perusahaan-perusahaan besar, mereka kan sangat memperhatikan penampilan pegawainya, karena mencerminkan perusahaan itu sendiri dan mencerminkan orang nomor satu di perusahaan tersebut. Bisa dipahami apa tidak? Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak benar muslim itu harus kucel, harus kumuh, tidak wangi dan lain sebagainya. Tidak. Baju gak pernah disetrika. Kalau disetrika Senin Kamis seperti puasa, ini gak tepat. Jadi jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan yang tidak melanggar syariat. Lalu Nabi mengatakan hakikat dari kesombongan, innal kibra baqarul haqqi wa ghabtun nas. Sesungguhnya kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi selama niat kita tepat, tidak ada masalah sama sekali berpenampilan rapi yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Taala. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Terkenalnya seorang hamba di hadapan manusia. Terkenalnya seorang hamba di hadapan manusia. Ini pun tidak masuk kategori riya atau cinta keterkenalan secara mutlak, tapi dikembalikan kepada niat. Jadi kondisi di mana seorang hamba itu terkenal dengan ilmunya, dengan dakwahnya misalnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan rajinnya ia menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan rajinnya ia mengerjakan sholat berjamaah, dengan kekuatan bacaan Al-Qur'annya, dengan merdunya suaranya, ini tidak otomatis orang ini riya atau sum'ah atau hubu syuhrah, ingin terkenal, tidak. Namun dikembalikan kepada hatinya. Hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Karena sekali lagi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi barometer ikhlas atau tidak, bukan sebuah kondisi di mana seorang hamba itu terkenal atau tidak terkenal, namun apa niat dan motivasi ketika hamba itu beramal. Jadi ketika kita terkenal misalnya, ketika jamaah sekalian terkenal sebagai orang baik, sebagai orang soleh di lingkungan masing-masing, bukan berarti kita itu tidak ikhlas. Tidak secara otomatis kita difonis sebagai orang yang tidak ikhlas, tapi dikembalikan. Dan apabila kita melihat perjalanan hidup para ulama, mereka membenci hal tersebut, tapi tetap terkenal. Asik juga ya, benci nggak terkenal tapi tetap terkenal. Sebagaimana yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Salah satu gelarnya selain Syekhul Islam, Syekhul Islam kan juga gelar ya. Karena namanya siapa? Namanya Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya siapa? Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Gelar yang lain adalah Taqiyuddin. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaannya luar biasa. Dan diriwayatkan beliau membenci gelar-gelar tersebut. Tapi dan beliau mengatakan, "Lakinna ahli laqabani laqabuni bidzalik." Fashtahara. Aku membenci gelar tersebut, tapi keluarga pula yang menggelari aku dengan gelar tersebut, akhirnya jadi terkenal. Jadi beliau benci, tapi gimana lagi keluarganya kalau menyebut Taqiyuddin, Taqiyuddin, Taqiyuddin, akhirnya terkenal di tengah-tengah masyarakat. Namun walaupun terkenal, beliau membenci gelar tersebut. Ini yang harus dipahami jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Imam An-Nawawi. Apa gelarnya jemaah sekalian? Apa gelar Imam Nawawi? Ya? Ahsan, Pak Afif. Muhyiddin. Apa sih arti Muhyiddin? Mana yang lebih keren? Muhyiddin atau LC? Muhyiddin jelas. Ini bukan LC lagi. Bukan MA lagi, bukan dokter lagi, bukan profesor lagi. Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Muhyiddin itu dari kata kerja ahya yuhyi, menghidupkan. Jadi dengan karena jasa-jasanya, karena karya-karyanya yang begitu fenomenal, begitu diterima oleh kaum muslimin. Bayangkan ya mas kalian, Riyadhus Shalihin itu menempati ranking kedua dari segi penyebaran, dari yang paling banyak dikaji oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Riyadhus Shalihin, buku Riyadhus Shalihin, menurut survei para ulama kita, survei membuktikan menempati ranking kedua dari segi penyebaran. Jadi buku yang, kitab yang paling tersebar di banyak masjid ada buku Riyadhus Shalihin, dan buku yang paling sering dikaji oleh kaum muslimin. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab, karena kitab yang karena kitab tersebut menempati rankingnya pertama. Kitab apa itu? Kitabullah, artinya Al-Quran. Hanya kalah dari Al-Quran jemaah sekalian. Dan subhanallah, antum bisa survei hari ini dan antum akan dapatkan survei para ulama itu benar. Cek kajian-kajian Islam di Jabodetabek, buku apa yang dibahas, yang sunnah maupun yang belum sunnah. Maka kita akan mendapatkan bahwa yang paling sering dibahas adalah Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Ali, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan sebagainya. Namun yang akan kita temukan adalah Riyadhus Shalihin. Subhanallah, diterima umat. Oleh karena itu digelari Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Luar biasa. Jelas kalian, kalau antum mendapatkan gelar Muhyiddin, perasaan antum tuh gimana? Perasaan antum gimana? Luar biasa, gembira. Lihat ketika orang-orang mendapatkan penghargaan, bagaimana perasaannya? Kan begitu kan, sekarang banyak festival untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi dan mendapatkan gelar. Apa yang dia katakan? Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berterima kasih kepada orang tua saya. saya berterima kasih begitu, dengan bangganya dia mengungkapkan perasaannya karena mendapatkan gelar tersebut. Coba kita simak apa yang dikatakan Imam Nawawi ketika mendengar ada masyarakat yang menggelari beliau Muhyiddin. Beliau mengatakan dengan perkataan yang begitu terkenal, ma aj'aru fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak akan halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Artinya aku akan tuntut orang tersebut sampai pada hari kiamat. Aku tidak halalkan, aku tidak ridho, aku tidak rela orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepadaku. Subhanallah. Marah sama orang yang memberikan gelar, bukannya terima kasih seperti orang-orang zaman sekarang, beliau justru marah. Kenapa? Karena gelar tersebut merupakan PR baru bagi beliau. Karena gelar tersebut beliau merasa perjuangan untuk mencapai dan menggapai keikhlasan lebih berat lagi. Karena orang yang punya kelebihan lebih sulit ikhlasnya daripada orang yang tidak punya kelebihan. Karena orang yang punya kelebihan lebih mudah sombong, lebih mudah ujub, lebih mudah riak. Benar apa tidak? Saya ingin bertanya, mana yang lebih mudah sombong dan ujub? Siswa yang ranking satu dari depan apa siswa yang ranking satu dari belakang? Yang dari depan lah. Kalau sudah ranking satu dari belakang, apalagi mau disombongkan? Udah kelewatan kalau dia masih sombong. Kan begitu. Gak ada yang bisa disombongin lagi. Kalau sudah rambutnya warna-warni, ada hitam, ada merah, kan begitu. Gak bisa disombongin, apa mau disombongin? Mungkin dia malu. Tapi kalau ranking satu, rentan sekali sombong, rentang sekali ujub, rentang sekali riya. Nah begitu juga dalam sini. Kalau misalnya skupnya baru sekolah, satu sekolah saja, satu alma mater saja, satu kecamatan saja yang terbaik di kecamatan A, satu bintaro saja misalnya, satu provinsi saja, itu sudah mengganggu orang untuk ikhlas, apalagi gelarnya Muhyiddin. Apalagi gelarnya Muhyiddin. Kan begitu. Karena sekali lagi, semakin tinggi gelarnya, semakin sensitif jamaah sekalian. Makanya banyak orang yang apabila gelar LC-nya, gelar MA-nya, gelar doktornya tidak diumumkan oleh moderator, marah. Ya apa tidak? Tapi tidak ada satupun pembicara apabila moderatornya tidak menyebutkan gelar SD-nya, marah. Oh, nggak disebutkan saya lulusan SD mana? Nggak marah, karena SD nggak ada apa-apanya. Kan begitu. TK-nya nggak disebutkan, nggak marah. Insya Allah nggak ada yang marah. Pernah dengar ada pembicara marah karena gelar lulusan TK-nya nggak disebutkan? Nggak ada. Playgroup-nya nggak disebutkan? Nggak ada. Nggak marah. Tapi kita tahu ada sebagian orang apabila gelar LC-nya, MA-nya, doktornya, hajinya nggak disebutkan, marah. Emang haji nggak pakai modal apa? Subhanallah, marah dia. Saya 30 juta tahu untuk naik haji, masa nggak disebutkan? Jadi modal saya tuh 30 juta, kok kelewatan kalau nggak disebutkan juga? Subhanallah. Kenapa? Karena sekali lagi itu gelar-gelar prestisius di tengah masyarakat kita. Nah, kalau skupnya masih provinsi, satu negara sudah seperti itu, apalagi Muhyiddin. Subhanallah. Tapi beliau sekali lagi tidak suka, beliau benci, bahkan beliau katakan, aku tidak halalkan orang yang pertama kali melakopkan, memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Sekali lagi beda dengan orang sekarang. Mungkin orang sekarang mengatakan, iya memang ini karena jasa-jasa aku, ini adalah buah dari pengorbananku selama ini, buah dari perjuangan dakwahku. Tapi itu tidak pernah terucap dari lisan Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Itu yang keberapa hadirin sekalian? Yang kelima, yang terakhir, seseorang yang mengharapkan surga dan takut terhadap neraka ketika beramal. Ini pun bukan termasuk ketidakikhlasan. Karena sebagian orang menganggap orang yang apabila sholat, apabila berpuasa, apabila membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, haji atau umrah, karena ingin dimasukkan surga, atau salah satu motivasinya untuk dimasukkan surga, maka ini bukti bahwa orang itu kurang ikhlas. Pernah dengar opini seperti ini? Sering kita dengar. Karena menurut versi mereka, orang yang ikhlas tidak memperdulikan ganjaran yang akan dia terima di akhirat. Mau dimasukkan ke surga, oke. Mau diazab di neraka, gak ada masalah. Subhanallah, gak ada masalah cuma sekalian. Karena niatnya itu hanya untuk Allah, kata mereka. Jadi ini tidak tepat. Dan salah satu analogi yang keliru dalam masalah ini adalah sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang beribadah masih mengharapkan surga, itu seperti ibadahnya para pedagang dan saudagar yang mau melangkah kalau hanya dapat untung saja, mau bertransaksi kalau dapat untung. Dan wallahu ta'alam, ini keliru walaupun dikatakan oleh sebagian para ulama kita, karena ini bertentangan dengan dalil. Dan dalil-dalil yang menjelaskan kekeliruan ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Imam Bukhari, dan yang berkenaan dengan berpuasa, beliau mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan keinginannya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran tertinggi adalah dimasukkan ke dalam surga, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila niatnya dua hal ini, maka dosa-dosa ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nabi pun juga mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan niat iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan hadis-hadis yang lain. Dan salah satu doa yang paling rutin dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia kepada kami, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ulama mentafsirkan kebaikan di akhirat adalah surga, wa qina adzabannar, dan jagalah diri kami dari siksa api neraka. Jadi ini Nabi yang berdoa. Kalau memang itu tidak ikhlas, maka kita harus memvonis Nabi sebagai orang yang tidak ikhlas atau keikhlasannya sangat minim atau kurang. Karena beliau sangat rutin membaca doa ini, meminta surga dan meminta agar dijauhkan dari siksa dan panas api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami ya sekarang ini nomor itu. Ya, itu adalah beberapa hal yang dianggap sebagai bentuk ketidakikhlasan oleh sebagian orang. namun ternyata hal itu keliru atau harus diperinci kembali. Bisa dipahami? Pembahasan yang terakhir dari tema keikhlasan, kiat-kiat mencapai keikhlasan. Yang pertama, kiat yang pertama agar kita memperoleh keikhlasan dan terhindar dari segala bentuk noda-noda ketidakikhlasan adalah mempelajari dan mengkaji ilmu. Jadi rajin mempelajari dan mengkaji ilmu agama. Khususnya yang pertama, ilmu tentang ikhlas dan ketidakikhlasan. Artinya bagaimana kita bisa menjadi orang ikhlas sedangkan kita tidak mengetahui apa itu keikhlasan? Bagaimana kita bisa menghindar dari riya dari sum'ah kalau kita tidak mengetahui hakikat dari riya, sum'ah dan lain sebagainya? Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, arafu syarra la bi syarri walakin litawaqqi man lam ya'rifu syarra minan nasi yaqfi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk mengerjakannya, namun untuk membentengi diriku dari keburukan tersebut. Barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan, maka ia rentan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi ilmu tentang keikhlasan dan ketidakikhlasan adalah kiat yang sangat bagus untuk ditempuh jika kita ingin menjadi orang yang ikhlas. Di antara ilmu dalam masalah ini juga ilmu tentang keutamaan ikhlas. Apa yang kita dapatkan kalau kita ikhlas? Nah, hal-hal itu harus kita kaji sehingga memompa motivasi kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan ini sudah kita pelajari. Jadi pelajari keutamaan-keutamaan ikhlas. Dan pelajari juga ancaman-ancaman bagi pelaku riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kenapa jemaah sekalian? Karena pengetahuan seseorang terhadap keutamaan sebuah hal akan mendorong dia dan memotivasi dia untuk mendapatkan hal tersebut. Bisa dipahami atau tidak? Jadi pengetahuan dia terhadap keutamaan sebuah hal akan mendorong dia, akan memotivasi dia untuk mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena manusia secara fitrah hanya tertarik dengan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kan begitu. Atau mau investasi, hanya kira-kira dapat untung berapa. Kalau hanya untuk kena rugi, ya ngapain investasi di bidang tersebut? Kan begitu. Ketika tahu ternyata untungnya besar, tertarik untuk investasi. Nah, pengetahuan antum terhadap peluang untung tersebut adalah keutamaan. Pengetahuan kita terhadap keutamaan sesuatu sehingga kita tertarik untuk mengerjakannya. Contoh yang lain misalnya, misalnya ini buat ibu-ibu misalnya, apabila ibu-ibu mengetahui bahwa mall yang dekat-dekat sini itu apa sih? Bintaro apa? Bintaro Plaza. Hari ini Bintaro Plaza sedang memberikan promo diskon besar-besaran, minimal 80% all item, seluruh produk 80%. Lalu promo tersebut diumumkan setelah kajian kita. Kira-kira ibu-ibu tolong jawab dengan sejujur-jujurnya, dari lubuk hati yang paling dalam, tertarik apa tidak pergi ke Bintaro Plaza? Tertarik. Walaupun sebenarnya hari ini tidak ada agenda pergi ke sana. Kan begitu. Kalau ditanya sebelum berangkat taklim, sebelum mengetahui iklan tersebut, Bu, ke Bintaro Plaza? Ah, enggak. Enggak ada yang saya beli di sana. 2 minggu yang lalu saya sudah pergi ke sana. Tapi ketika mengetahui diskonnya 80% seluruh produk, akhirnya ibu tersebut menerapkan ilmu usul fikih nasikh dan mansukh. Kan begitu. Jadi pendapat sebelumnya dimansukh, dihapus. Berangkat ke Bintaro Plaza. Kan begitu. Bahkan memprovokasi tetangga-tetangganya, Bu, kita pergi ke Bintaro Plaza yuk. Ah, enggak, memangnya ada apa? Bu, hari ini hari terakhir diskonnya 80%. Yang benar, Bu? Benar. Ya sudah, saya akan ajak Bapak untuk pergi ke sana. Subhanallah. Yang awalnya tidak tertarik karena mengetahui ada diskon pada hari ini, pergi ke Bintaro Plaza. Kan begitu. Walaupun minggu lalu sudah belanja di tempat yang sama, pergi ke Bintaro Plaza pada hari ini. Pertanyaannya, apa yang membuat ibu-ibu tersebut merubah agendanya pada hari ini? Yang tadinya tidak ingin pergi ke sana, akhirnya pergi ke sana. Yang tadinya ingin beristirahat di rumah, pergi ke sana. Yang tadinya ingin ziarah, ziarahnya ditunda, dibatalkan untuk pergi ke sana. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkannya adalah pengetahuan kita bahwa belanja di Bintaro Plaza pada hari ini memiliki keutamaan khusus. Apa keutamaannya? Diskonnya 80%. Kenapa tidak? Ini menunjukkan, contoh sederhana ini menunjukkan pengetahuan seseorang terhadap keutamaan sesuatu akan memotivasi dia untuk mengerjakan hal tersebut. Bahkan yang tadinya tidak berminat, yang tadinya tidak terbesit di benaknya, akhirnya dia memperbarui sudut pandangnya dan ia melakukan hal itu. Nah, begitu juga dalam masalah keikhlasan. Kalau kita belum tertarik untuk ikhlas, pelajari keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan orang yang ikhlas. Dan ini sudah kita bahas, akan dimasukkan ke dalam surga. Cita-cita kita di dunia dan di akhirat akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Akan dijaga dari fitnah. Akan mendongkrak posisi kita walaupun ibadah anggota badan kita tidak istimewa. Maka ini akan memotivasi kita untuk selalu menjaga keikhlasan. Selalu menjaga keikhlasan. Jadi pelajari keutamaan-keutamaan ikhlas. Itu penting sekali. Dan di sisi lain, pelajari ancaman-ancaman Allah bagi orang yang tidak ikhlas. Dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana mereka mendapatkan keistimewaan dalam tanda kutip untuk diazab di di neraka pertama kali. Sebagaimana hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana mereka dipermalukan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, "Ana adna syuraka 'ani syirik man 'amila 'amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu barang siapa yang beramal. Lihat, Allah mengatakan beramal. Allah tidak mengatakan bermaksiat. Berzina, membunuh, tapi ini beramal. Namun ia menjadikan makhluk sebagai sekutu kepadaku. Sekutu denganku atau terhadapku. Taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan amal tersebut dan aku perintahkan pelakunya untuk mengemis kepada objek-objek tujuan dia ketika ia beramal di dunia tersebut. Jadi barang siapa yang berdakwah agar dipuji oleh jamaah dan hadirinya, pada hari kiamat ustaz tersebut dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk mengemis, meminta pahala kepada para jamaahnya. Barang siapa yang berinfak, bersedekah untuk mendapatkan gelar dermawan oleh lingkungan RT-nya, maka pada hari kiamat nanti Allah perintahkan orang tersebut untuk mengemis, meminta pahala dari warga RT-nya tersebut. Sehingga ketika kita mengetahui ancamannya begitu menghinakan, begitu menyeramkan, kita akan berpikir ulang untuk mengerjakan hal tersebut. Dan sebaliknya, ketidakpahaman kita terhadap ancaman yang dapat menyerang kita membuat kita kurang menaruh perhatian kepada hal itu. Kita lihat saja lah, antum punya anak kecil kan? Antum punya anak kecil. Anak kecil itu tertarik gak main pisau? Tertarik. Tertarik gak mendatangi api yang sedang menyala misalnya? Tertarik. Kenapa mereka tertarik? Mereka nggak paham ancamannya. Mereka masih kecil. Mereka tidak tahu apabila mereka bermain dengan pisau, mereka akan terluka dengan pisau tersebut. Anak-anak kita tertarik naik ke tangga. Anak tangga, kalau kita punya anak tangga di rumah, anak-anak kecil kita yang usianya 1 tahun, 2 tahun yang baru belajar jalan, itu kan semangat untuk naik tangga. Kita larang. Tidak cukup dengan sekali larangan saja, berulang-ulang. Pertanyaannya, kenapa dia tertarik untuk naik tangga tersebut? Salah satunya adalah karena dia tidak tahu ancaman yang dapat ia alami ketika ia menaiki tangga tersebut. Ini menunjukkan ketidaktahuan seseorang terhadap ancaman yang merongrong dia, membuatkan dia meremehkan hal itu. Bisa dipahami ya masalah ini. Jadi pelajari tentang masalah ini. Dan salah satu ilmu yang sangat penting juga dan sangat erat dengan masalah ini adalah ilmu asma wa sifat. Mempelajari tauhid asma wa sifat. Karena dengan mempelajari, memahami, mentadabburi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan membentengi kita dari ketidakikhlasan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abdul Aziz mengatakan kullama. Ibnu Abdul Aziz adalah pensyarah akidah. Akidah apa? Tauhidiyah. Beliau mengatakan dalam syarah akidah tahawiyah, kullama kanal imanu bis sifati akmal kanal hubbu wal ikhlasu aqwa. Kullama, setiap kali iman kita terhadap sifat-sifat Allah tambah sempurna, maka kecintaan kita kepada Allah dan keikhlasan kita kepada Allah tambah kuat. Jadi semakin sempurna keimanan kita terhadap tauhid asma wa sifat, maka kecintaan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah semakin kuat. Dan ini adalah konsekuensi logis yang sangat sederhana. Dan ini salah satu buah dari asma wa sifat. Jadi belajar asma wa sifat itu bukan hanya mempelajari takrifnya saja, menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa takrif, tanpa taktil, tanpa takif, tanpa tashbih, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berusaha mengamalkan kandungannya, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan ini adalah sunnah Nabi dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dengan hadis yang cukup populer di tengah-tengah kita, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dafala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama dan sifat. Barang siapa yang ihsa, maka ia akan masuk surga. Apa arti ihsa, jemaah sekalian? Apa arti ihsa? Mempelajari, menghafal, dan mengamalkan nama-nama tersebut dengan cara bertawassul ketika kita berdoa dengan nama-nama tersebut, dan mengamalkan kandungan atau konsekuensinya. Artinya, apabila kita benar-benar beriman, kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar, dan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah tanpa batas, maka kita tidak akan berani bermain api dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani memalingkan niat kita kepada makhluk, karena kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang dikatakan oleh hati kita, apapun yang kita sembunyikan, Allah tahu apa tidak? Allah tahu. Allah mengetahui. Kalau benar-benar kita meyakini firman Allah SWT, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dalam surat Al-Maidah ayat 99, kita akan berpikir ulang untuk melakukan riya dan sum'ah. Karena Allah sudah mengatakan wallahu ya'lam, sesungguhnya dan Allah mengetahui, ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian kerjakan secara terang-terangan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, apa yang dibicarakan oleh hati kalian, Allah tahu semuanya, jemaah sekalian. Jadi kalau kita memahami nama-nama ini, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', dan Allah memiliki pengetahuan yang begitu sempurna, penglihatan yang begitu sempurna, pendengaran yang begitu sempurna, Allah memiliki nama Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi, dan pengawasan Allah tidak mungkin dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, maka kita tidak akan berani melakukan syirik kecil, karena Allah pasti melihat kita, Allah pasti mengetahui apa yang kita kerjakan di dalam hati kita dan apa yang kita tujukan. Oleh karena itu ketika mujahid, orang yang berjihad, orang yang belajar dan mengajar dan membaca Al-Quran, dan orang yang rajin berinfak dan sedekah mengatakan bahwa kami melakukan hal ini untuk engkau wahai Allah, apa kata Allah? Kadabta, dusta, walakinnaka qatalta liuqal jari, karena engkau melakukan jihad tersebut agar dikatakan pemberani, faqad qil, dan gelar itu telah kau dapatkan. Ketika Allah, ketika orang yang mempelajari agama, mengajarkan agama, membaca Al-Quran, mengatakan ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Quran, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran untuk engkau, Allah kembali mengatakan kadzabta, dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma wa'allamtahu liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Karena engkau ketika belajar dan mengajar, tujuan engkau itu untuk mendapatkan gelar ulama, Pak Ustaz, Pak Kiai Haji, Syekh dan lain sebagainya. Dan ketika membaca Al-Quran agar dikatakan qari, bacaan Qurannya begitu merdu, menggugah hati-hati pendengarnya. Dan Allah mengatakan faqad qir, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan engkau berinfak dan bersedekah, menyumbang agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, dan itu telah kau dapatkan di dunia. Semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bantahan, kadzabta, dusta. Artinya Allah paham sekali apa yang diniatkan oleh mereka. Jadi jangan bermain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain api dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala iman yang kamu lihat. Karena Allah tidak bisa kita tipu. Ketika kita tiya, yang berusaha kita tipu itu Allah. Yang berusaha kita perdaya dengan sandiwara kita, dengan acting kita, seolah-olah begitu khusyuk, seolah-olah begitu syahdu, seolah-olah bersemangat, adalah Allah. Alangkah durhakanya kita, jelaskan rahimahullah, dan alangkah bodohnya kita. Allah berusaha kita tipu, Allah berusaha kita perdaya. Kalau manusia masihlah bisa ditolerir, masih bisa kita pahami, tapi Allah yang berusaha kita tipu, kalau pun maknalah tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Allah atau salah satu metode Allah untuk mengingatkan orang-orang yang bermaksiat adalah dengan mengingatkan mereka tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya apa yang Allah katakan kepada Abu Jahal. Ketika Abu Jahal berusaha melarang Nabi SAW untuk salat, apa kata Allah? Ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa ayat berikutnya? Alam ya'lam annallaha yara. Allah mengatakan ara'aita alladhi yanha. Sudahkah engkau mengetahui ada orang yang melarang hamba Allah untuk sholat? Abadan kita sholat. Ara'aita in kana, padahal orang yang sholat ini adalah orang yang berada di atas petunjuk, yang berada di atas hidayah. Ara'aita in kana wa ta'ala. Dan yang melarang adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ingin menyentuh, ingin menegur orang yang melarang tersebut, Abu Jahal tersebut. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu maha, maha melihat apa yang dia kerjakan? Jadi jangan bermain, jangan sekalian. Manusia mungkin bisa kita tipu, masyarakat kita mungkin bisa kita tipu, ustaz kita mungkin bisa kita tipu, jamaah kita mungkin bisa kita tipu, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Allah sekali lagi mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu maha melihat dia? Jadi jemaah sekalian, tauhid asmausius bukan hanya sekedar teori belaka. Tauhid asmausius harus kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai secara teori di buku catatan kita, tauhid kita ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam ibadah kita, dalam niat kita, dalam akhlak kita, seakan-akan tauhid asma sifat kita adalah jahmiyah dan mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan kita menafikan, meniadakan bahwa Allah memiliki nama al-alim, nama al-basir, nama as-sami. Seakan-akan kita seperti mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak memiliki pengetahuan, Allah tidak memiliki penglihatan, Allah tidak memiliki pendengaran. Oleh karena itu kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tauhid asma wa sifat kalau dipelajari secara utuh benar-benar materi yang sangat indah dan materi yang langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena salah satu unsur yang harus ada dalam tauhid asma wa sifat adalah mengamalkan kandungan dan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pelajari tauhid ini dengan baik, secara utuh, bukan hanya Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, lalu titik sampai di situ saja. Lalu kita tutup buku catatan kita sampai di situ saja. Tidak. Harus dilanjutkan. Apa konsekuensinya ketika kita meyakini Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Jadi jangan sekali-sekali niat kita, akhlak kita seakan-akan kita adalah seseorang jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, yang menafikan, meniadakan, atau mu'tazilah yang meniadakan sifat-sifat Allah SWT, atau asy'ariyah yang hanya menetapkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sekali lagi, salah satu unsur dalam masalah ini adalah mengamalkan kandungan dan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wallahu ta'ala. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan kecuali amal-amal atau kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa amal tersebut salah satu syiar dan harus ditampilkan. Jadi menyembunyikan amal-amal soleh kita. Kecuali ada dalil yang memerintahkan kita untuk menampilkan dan menyiarkan amal-amal tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan amal-amal seperti ini adalah amal-amal sunnah. Biasanya itu adalah amal-amal sunnah. Yang hukumnya, maksudnya sunnah di sini sunnah menurut kacamata ulama fikih ya. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi disembunyikan jemaah sekalian rahimahillah wa iyyakum. Dan perlu kita ketahui bahwa intinya bukan, jadi untuk menentukan ikhlas atau tidak bukan terdapat pada sembunyi atau ditampilkan. Karena syariat mengatakan menampilkan amal soleh selama ikhlas boleh apa tidak? Boleh. Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Dan menyembunyikan amal soleh dengan keikhlasan boleh. Namun menyembunyikan amal soleh lebih afdol, lebih utama dan lebih berpahala dibanding menampilkan amal soleh tersebut. Kecuali sekali lagi jika ada dalil yang memerintahkan kita untuk menciarkan dan menampilkan amal soleh tersebut. Dan ini hukum asal. Hukum asalnya amal-amal soleh yang tidak diperintahkan untuk disiarkan, jika dikerjakan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal. Dan salah satu alasan mengapa lebih afdal karena lebih menjaga keikhlasan. Karena lebih menjaga keikhlasan. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman in tubdu shadaqati fa ni'mahi. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apa artinya ya Mas? Allah mengatakan apabila kalian memperlihatkan sedekah-sedekah yang kalian berikan baik atau buruk? Baik, selama ikhlas. Fani imani, hal itu baik, enggak ada masalah. Namun kata Allah, jika kalian sembunyikan wa tu'tuhal fuqara dan kalian tetap berikan kepada orang fakir dan miskin, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian daripada diperlihatkan. Dari ayat yang mulia ini keluarlah hukum fikih bahwa amal atau secara hukum asal amal yang disembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal yang diperlihatkan. Kecuali ada dalil khusus. Kecuali ada dalil khusus. Dan pengecualian kedua, apabila kita niatkan untuk berdakwah, jika kondisinya seperti itu, tidak ada masalah kita tampilkan. Contohnya kita ingin melatih anak kita berinfak dan bersedekah, kita perlihatkan kepada dia bagaimana kita berinfak dan bersedekah. Jadi seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Jadi tutup rapat-rapat amal soleh kita. Kalau mau sholat malam, jangan diceritakan. Kalau ingin berinfak dan bersedekah, jangan disebutkan, jangan diperlihatkan. Apalagi pakai pesan sponsor sebelum sholat Jumat. Tolong disebutkan ya, jangan lupa. Ini gak tepat teman-teman sekalian. Ditutup rapat-rapat. Jangan khawatir Allah lihat ya teman-teman. Jangan-jangan Allah gak tahu lagi. Enggak, Allah tahu. Jangan-jangan Allah gak dengar lagi. Allah dengar, jadi jangan khawatir. Dan Allah mengatakan fawa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Karena sayang amalan kita sudah pas-pasan. Kalau gak ikhlas juga kan ruginya dua kali. Jadi amal yang sedikit itu kalau bisa disembunyikan, kalau bisa disembunyikan. Dan para ulama kita yang amalnya lebih hebat daripada kita gemar menyembunyikan amal soleh mereka. Bahkan pada saat mereka bisa berbicara pun mereka menyembunyikan hal tersebut. Di antara contoh-contoh dalam masalah ini adalah yang diperlihatkan atau yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Ini sahabat apa tabi'in? Hah? Sahabat apa tabi'in? Sahabat. Kenapa? Karena Pak Ustadz yang bilang tadi kan sahabat begitu. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal ahli ibadah. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Dajjal. Suatu ketika beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana sholat malam Anda, sholat tahajud Anda, sholat lail Anda, tolong ceritakan dong sholat lail Anda. Kalau jamaah sekalian ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Ya gak lama-lama, cuma 4 jam kok Pak. Ini sudah rutinitas dari 15 tahun yang lalu. Waduh, ditambah, kasih bumbu-bumbu, kasih garam sedikit kan gak enak, hambar kalau hanya bilang seperti itu. Kesempatan kan begitu ya. Kapan lagi ditanya? Dan kalau ditanya, orang gak bakal nuduh kita riak kan gitu ya. Iya gak? Kalau kita menjelaskan ibadah kita karena menjawab pertanyaan orang, orang gak akan nuduh kita riak. Beda kalau tidak ada hujan, tidak ada mendung, tiba-tiba kita datang, assalamualaikum Pak, tadi malam saya sholat tahajud 3 jam, Oh, riak banget ini orang kan begitu. Enggak ditanya, ngomong sendiri. Tapi kalau kita ditanya, orang itu insya Allah enggak menuduh kita riak, aman gitu loh. Untuk mendapatkan opini publik, aman. Dan itu kondisi itu yang ada di hadapan Tamim Ad-Dari. Ditanya, ini kesempatan. Dan sekali lagi, kalau beliau menjawab, tidak ada yang menuduh beliau riak. Tapi apa kata beliau? Mari kita simak jawaban beliau, dan karena jawaban ini memberikan pelajaran bagi kita. Beliau mengatakan, la raf'atun wahidatun usalliha fi jawfil laili wahdi ahabbu ilayya min an usalliya al-laila kullaha thumma aqussa an-nas 'alayhi. Satu rakaat yang aku kerjakan di tengah malam, di tengah kegelapan malam, sendirian, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk. Sholat dari semalam suntuk berarti mulainya jam berapa? Kalau sholat malam, bada isya. Bada isya langsung sholat malam sampai azan subuh. Lalu keesokan harinya aku ceritakan kepada masyarakat. Bisa dipahami jawabannya? Beliau mengatakan, satu rakaat yang aku kerjakan di tengah kegelapan malam sendirian, itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk lalu aku ceritakan kepada masyarakat. Saya ingin bertanya, pertanyaan penanya itu dijawab atau tidak oleh Tamim Ad-Dari? Tidak dijawab. Tidak dijawab. Penanya gak ingin membandingkan. Penanya tidak ingin komentar Tamim Ad-Dari tentang sholat sendirian dengan sholat semalam suntuk, yang satu disebutkan, yang satu disembunyikan. Tidak, bukan itu yang diinginkan oleh penanya. Penanya pengen tahu, Pak Tamim, kalau Anda sholat berapa lama? Rokaatnya berapa? Durasinya berapa lama? Surat apa yang dibaca? Dimulai dari jam berapa dan berakhir jam berapa? Itu yang diinginkan oleh penanya. Tapi Tamim Ad-Dari mengalihkan perhatiannya dengan memberikan jawaban diplomasi. Beliau tidak jawab. Beliau memberikan jawaban diplomasi dengan menjawab dengan cara membandingkan satu rakaat yang dikerjakan di tengah malam sendirian lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk lalu aku ceritakan. Dan dengan jawaban ini beliau tidak membuka rahasia bagaimana sholat malam beliau. Kan begitu jawabannya. Subhanallah. Jawaban yang sangat cerdas, tidak melukai perasaan penanya dan tetap menjaga kerahasiaan amal. Ini yang harus kita contoh. Jadi jangan terlalu polos kalau menjawab pertanyaan orang. Hafalan Qur'annya berapa? Ya 29 juz tinggal surat Al-Ikhlas saja. Jangan terlalu polos gitu ya. 29 juz tinggal surat Al-Ikhlas jadi 30 juz misalnya. Jangan terlalu polos ya, bilang saja masih sedikit. Masih sedikit padahal tinggal surat Al-Ikhlas. Lalu khatam Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena memang sedikit. Karena Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Bilang sedikit. Hafalan hadisnya berapa sih? Jangan bilang 500 hadis. Ya baru sedikit. Padahal 500 hadis, padahal 1000 hadis. Bagaimana sholat malam Anda? Oh, saya paham masih lemah, Pak. Padahal 4 jam. Dan benar, enggak bohong, karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kasih jawaban-jawaban diplomasi. Karena walaupun awalnya kita ikhlas, kita tidak dapat menggaransi, menjamin diri kita tetap istiqomah di atas keikhlasan. Dan ini para ulama kita yang mengatakan. Makanya saya suka heran ada tokoh agama yang posternya dipampang di jalan-jalan ketika beliau berdoa. Subhanallah. Ulama gak ada yang melakukan hal tersebut. Sahabat tidak ada yang melakukan hal tersebut. Kenapa dia tidak menjaga hatinya? Walaupun kita tidak menuduh ikhlas atau tidak ikhlas, urusan dia dengan Allah. Tapi secara metode, ini bertentangan dengan metode para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ulama menutup pintu-pintu yang bisa membuat amal soleh mereka terungkap. Ayub As-Sikhtiyani jemaah sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Ketika lagi mengaji seperti ini, beliau lagi ngisi kajian, hati beliau tersentuh. Hati beliau tersentuh karena dalil-dalil yang beliau bacakan. Beliau ingin meneteskan air mata. Dan biasanya kalau orang seperti itu, salah satu tanda tandanya hidungnya memerah. Lalu beliau alihkan perhatian jemaahnya. Beliau katakan apa? Ma asyadda zukam. Penyakit flu itu sangat parah. Betapa parahnya penyakit flu ini. Agar jamaahnya menganggap ketika hidungnya memerah, beliau sedang sakit flu, bukan sedang menangis. Ma'asyadda zukam. Betapa parahnya sakit flu ini. Sambil menutup mukanya sedikit. Bukan diperlihatkan seakan-akan beliau khusyuk. Padahal beliau tidak membuat-buat, memang lagi tersentuh. Tidak menampilkan bahwa beliau menangis terseduh-seduh karena ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tidak. Beliau mengatakan ma'asyadda zukam. Sehingga jamaahnya yang awalnya berpikiran Ayub As-Sikhtiyani orang yang mudah tersentuh dengan Al-Quran, beranggapan oh ternyata beliau sedang sakit. Jadi sampai seperti itu perhatian para ulama kita untuk menutup amalan solehnya. Saya ingin bertanya, itu amalan soleh apa tidak? Amal soleh, amalan apa? Amalan hati, takut kepada Allah misalnya, sehingga dia menangis. Ditutup rapat-rapat jemaah sekalian. Oleh karena itu ada seorang ulama salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, saya agak lupa, beliau mengatakan, beliau memberikan tips. Beliau memberikan tips kalau kita sedang membaca Al-Quran atau kita sedang berzikir di tengah keramaian, di tempat umum, lalu kita ingin menangis, apa kata Hasan Al-Basri? Kum. Kalau seperti itu, cepat-cepat berdiri, lalu cari tempat kosong, lalu nangislah di situ, hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau pengen nangis lagi baca Al-Qur'an di apa ya, mungkin ketika iktikaf misalnya, atau lagi duduk-duduk bersama orang-orang, kata beliau, berdiri, jangan nangis di situ. Jangan nangis di situ. Nangislah hanya untuk Allah dan hanya disaksikan oleh Allah. Cari tempat kosong lalu nangis lagi di sana. Ketika sudah puas, kembali lagi ke tempat semula. Subhanallah, sampai seperti itu jemaah sekalian. Beda dengan kita. Tidak takut nangis di hadapan umum. Apalagi ada yang membuat-buat, mentang-mentang lagi di syuting sebuah dalam sebuah acara, dia perlihatkan dirinya begitu khusyuk, nangis dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tidak tepat. Jadi jamaah sekalian, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi sebenarnya kan amal soleh kita. Ya. Yang ke sudah jam 11 lagi. Yang ketiga, secara singkat saja, bergaul dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Bergaulah dengan orang-orang yang berusaha menjaga keikhlasannya, berusaha istiqomah di atas keikhlasannya. Dan ini penting. Dan ini sudah kita jelaskan sekilas ketika kita membahas poin yang sebelumnya. Jadi salah satu kiat untuk menjadi orang ikhlas, bergaul dengan orang-orang yang kita rasa lebih ikhlas dari kita, kita rasa berusaha menjaga keikhlasannya dan seterusnya, sehingga kita bisa semakin termotivasi, semakin mendapatkan pelajaran dan terwarnai oleh orang-orang tersebut. Dan inilah salah satu makna sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maqalihu lis syarr." Sesungguhnya ada sebagian manusia yang berfungsi sebagai kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci untuk menutup pintu-pintu keburukan. Cari orang seperti itu jemaah sekalian. Kalau ketemu, tempel rapat-rapat. Jadi dekati, cari orang-orang seperti itu. Yang kalau kita bersama dia, semangat kita untuk beribadah bertambah. Adrenalin kita untuk beramal soleh semakin meningkat. Selalu berusaha menjaga keikhlasan dan lain sebagainya. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, salah satu faktor mengapa sahabat menjadi generasi terbaik, menjadi generasi yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah generasiku, karena sahabat bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini. Oleh karena itu, mereka terpengaruh dengan energi keikhlasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, karena waktu sudah habis, saya menginginkan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dalam membahas keikhlasan, sehingga kita bisa membahas materi lain pada pertemuan berikutnya. Tips yang terakhir atau kiat yang terakhir, dan saya rasa kiat yang paling mudah, namun banyak di antara kita yang melupakannya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah untuk selalu ikhlas, agar dijaga sehingga tidak melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan Rasulullah telah mencontohkan ada doa khusus yang berbicara tentang masalah ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Apa doanya? Hah? Kayaknya langsung diamalkan ya, tidak menyembunyikan amal soleh. Wah, kalau saya menjawab, saya membuat seolah-olah diri saya membaca terus. Kalau begitu saya diam saja. Husnudzan sama seorang muslim kan harus. Jadi saya mengambil kesimpulan, antum nggak mau menjawab karena menyembunyikan amal soleh. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu saya saja menjawab. Doanya adalah, "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu." Dan doa ini bisa dibuka di buku-buku doa yang beredar di pasaran seperti Hisnul Muslim atau buku doa yang disusun oleh Ustaz kita bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, dan buku-buku doa yang lain. Jadi baca, Pak. Kalau belum hafal, buat contekan, tulis di kertas kecil, taruh di saku, dan bacalah di kapanpun kita mau membaca, khususnya di waktu-waktu mustajab. Dan doa ini lebih penting daripada doa mendapatkan harta, doa mendapatkan dunia, doa mendapatkan rumah, doa mendapatkan kendaraan dan lain sebagainya. Karena keikhlasan adalah faktor utama meraih kesuksesan dunia dan di akhirat. Jadi jangan kalau baca doa minta jodoh terus, minta rumah terus, minta duit terus. Walaupun bagus, tidak salah, tapi jangan itu-itu aja. Dan prioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita sebelum dunia kita. Dan salah satunya adalah masalah keikhlasan. Baca doa ini, "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu." Baca ketika kita sujud, setelah dikir sujud dan sudah kita ketahui. Baca di antara adzan dan iqamah. Baca di sepertiga malam yang terakhir. Dan seterusnya minta kepada Allah agar kita selalu dijaga dari kesyirikan, baik syirik besar dan syirik kecil. Dan bagi yang ingin mencatat, mendingan langsung saja dicek di buku-buku doa yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya rasa jemaah sudah memilikinya. Jadi itu penting ya Mas Kan, jadi itu paling mudah. Kan gak sulit ya. Berapa jam sih kalau antum doa seperti itu? Hah? 30 detik. Bukan jam, bukan menit, 30 detik. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa an astaghfiruka. 10 detik lah. 10 detik. Tadi saya baru hitung. 10 detik. 10 detik. Masa enggak punya waktu ya Mas kalian? Ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita bisa kerja 8 jam untuk makan, untuk kebutuhan dunia kita. Masa kita tidak bisa menyempatkan 10 detik untuk akhirat kita? Jadi baca doa-doa seperti itu. Karena sekali lagi keikhlasan adalah inti sari agama Islam yang sudah kita bahas panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu, dan ini saja bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang berbicara dan yang mendengarkannya. Dan semoga bisa kita praktekkan, dan bukan hanya sekedar retorika belaka. Dan beberapa menit ke depan sebentar saja ya, kita buka sesi tanya jawab pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimanakah dengan kewajiban puasa Ramadan bagi kaum muslimin yang berada di belahan bumi lainnya, di mana jarak antara subuh dan maghrib tinggal kurang lebih 20 jam. Dapatkah diqadha di bulan-bulan lain? Ya hadir sekalian, masalah itu sudah dibahas oleh para ulama, khususnya ulama kontemporer, dan mereka mengatakan kalau memang tidak memungkinkan, maka yang menjadi tolak ukur adalah waktu normal di negara terdekat. Di negara terdekat, dan dalilnya adalah hadis tentang Dajjal. Ketika Nabi Musa mengatakan satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan. Dan ketika para sahabat bertanya bagaimana dengan sholatnya, sholatnya diukur dengan waktu normal, kata Nabi SAW. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, maka seperti itu. Dan ini adalah satu sahabat kita, di antaranya Fakoh Syedib Bas Rahimahullah Ta'ala. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan sebagian ulama yang membaca Al-Quran dengan menangis bahkan sampai terseduh-seduh sebagian, seperti yang saya dengar di Radio Roja? Mohon penjelasan syukuran. Iya, yang pertama, sekali lagi kita berbicara tentang qiyam. Jadi kita berbicara tentang qiyam. Dan yang kedua, yang jadi parameter ketika kita membicarakan ikhlas atau tidak ikhlas adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Kecuali mungkin memang yang jelas-jelas, seperti ada orang mengatakan memang saya tidak ikhlas ketika menyumbang. Kalau dia sudah mengakui itu perkara lain. Tetapi sekali lagi, awalnya itu adalah amalan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah nangis karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sebuah amal saleh. Jadi buka min khasyatillah, ini salah satu amal soleh. Dan kita sudah jelaskan prinsip dalam masalah amal soleh. Kita sudah jelaskan prinsip dalam masalah amal soleh, yaitu yang menyembunyikan amal soleh lebih afdol daripada yang memperlihatkan amal soleh tersebut. Bisa dipahami? Jadi menyembunyikan lebih afdol daripada yang memperlihatkan. Dan kita sudah jelaskan bahwa memperlihatkan amal soleh selama ikhlas tidak dipermasalahkan oleh syariat. Oleh karena itu, penjelasan dari para ulama kita yang sudah kita bahas sebagiannya untuk memotivasi kita, untuk memperingati kita untuk selalu berada pada posisi aman, yaitu dengan menyembunyikan amal soleh tersebut, dan selalu berada di posisi yang paling utama dengan cara menyembunyikan amal soleh tersebut. Adapun apabila kita membaca keterangan atau akar-akar catatan sejarah bahwa ada juga sebagian para ulama yang menangis dan terlihat tangisannya itu, maka tugas kita adalah berhusnudzon dengan mereka. Karena hukum asalnya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama muslim, berbaik sangka kepada sesama muslim selama tidak ada dalil yang tegas 100% dia melakukan kesalahan, atau tidak ada indikasi-indikasi yang memperkuat dugaan kuat dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi asalnya kita berhusnudzon. Adapun apa yang disampaikan tadi agar kita tidak menangis di depan umum, dimaksudkan konteksnya adalah agar kita selalu memilih yang utama, dan yang jadi dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah sebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah 271. Dan yang kedua, konteksnya mengingkari orang-orang yang sengaja nangis, sengaja nangis ketika diperhatikan oleh masyarakat. Jadi itu konteks pembicaraan kita tadi. Adapun orang yang tidak sengaja menangis, jadi menangis natural karena takut kepada Allah dan tidak sengaja ia perlihatkan, walau ta'ala tidak termasuk pembahasan kita tadi. Apakah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dengan memakai pengeras suara speaker sampai jam 10 malam termasuk syiar Islam? Ya, jazakallah atas pertanyaannya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak termasuk syiar Islam karena tidak ada dalil baik dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW yang mendukung hal tersebut. Dan kalau kita lihat perjalanan para ulama, justru yang akan kita dapatkan sebaliknya, mereka berusaha menyembunyikan bacaan Al-Quran mereka. Dan apabila bacaan Al-Quran itu mengganggu orang, maka pembacanya berdosa. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, la darar wa la dirar, tidak boleh merugikan pihak diri sendiri maupun pihak lain. Jadi tidak diperbolehkan. Ustaz, bagaimana dengan sikap seorang akhwat yang jika berdialog selalu mendominasi pembicaraan, tidak memberi kesempatan sedikit pun dengan lawan bicara, sehingga lawan bicara dikondisikan sebagai pendengarnya saja? Apakah sikap ini merupakan indikasi kesombongan? Iya, jazakumullah khair. Walau ta'ala araf, hukumnya diperinci. Apabila memang hal itu terjadi karena sikap meremehkan lawan bicaranya, maka itu termasuk kesombongan sebagaimana sabda Nabi, al-kibru batrul haqq wa batrul nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tapi kalau tidak ada indikasi kesayat, tidak ada niatan kesana, maka ini hanya sebatas kekurangan adab dan akhlak yang dilakukan oleh akhwat tersebut. Dan ini harus dibenahi. Jadi walaupun tidak sombong, tetapi sikap ini kurang terpuji dan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, yang apabila kita baca dan kita perhatikan, beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk mengutarakan pendapatnya. Kan begitu jemaah sekalianillah wa yarum. Ketika seorang orang Badui bertanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan wa ma da'adta laha, apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut tibanya hari kiamat. Jadi Allah, Nabi tidak mutus. Ini sudah paten, gak ada yang tahu. Sudah diam saja, tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi SAW mengajak komunikasi, "Umada anda talaha, apa yang sudah kau persiapkan?" Jadi walaupun rakyat jelata, walaupun orang kampung, walaupun pertanyaannya tidak ada jawabannya, dan tugas kita hanya beriman kepada Allah SWT dan mempersiapkan apabila hari itu tiba, tapi Nabi SAW tetap merespon, bahkan memberikan kesempatan orang Badui tersebut untuk berbicara dan berdialog dengan bertanya apa yang sudah engkau persiapkan. Dan orang Badui itu mengatakan la syai illa anni uhibbullah wa rasulah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang spesial maksudnya ya Rasulullah kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berdialog dan berdiskusi dan berkomunikasi dua arah dengan para sahabatnya. Ketika Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW bertanya apakah wanita itu juga mengalami mimpi basah, Nabi mengatakan iya. Oh maaf, Nabi SAW pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, dan ini hadis riwayat Bukhari, pertanyaannya apakah wanita wajib mandi ketika bermimpi, Nabi mengatakan Ida kharajul ma, apabila keluar air mani. Jadi walaupun pertanyaannya sensitif apa tidak? Sensitif. Dan Ummu Sulaim bertanya dengan suara, jelaskan, bukan dengan kertas, dengan suara dan di majelis umum, ikhwan dan akhwat. Bayangkan, tanya di kesempatan seperti itu, perempuan tanya tentang hal sensitif. Oleh karena itu, Ummu Salamah saja sampai menutup mukanya, malu. Kok pertanyaan seperti itu ditanyakan di majelis umum? Lalu Aisyah mengatakan, "Abaktin nisa ya Ummu Sulaim, engkau bikin malu para wanita saja wahai Ummu Sulaim." Tapi Nabi menghargai pertanyaan tersebut dan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan yang sensitif, saya rasa belum tentu berani ditanyakan oleh para akhwat pada hari ini. Jadi pertanyaan seperti itu dengan suara, tapi dilakukan oleh Ummu Sulaim, dan Nabi SAW tetap berkomunikasi dua arah dengan beliau. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita perlu menghargai lawan bicara kita sehingga dia bisa mengungkapkan unek-uneknya, dia bisa mengungkapkan permasalahannya sehingga kita bisa carikan solusi dengan baik. Wallahu ta'ala, ini saja bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, atensinya, dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan yang akan datang. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, baik cara penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan apabila ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk membuang kesalahan tersebut, karena tujuan kita mempelajari ilmu agama bukan menggiring jamaah sekalian ke individu tertentu atau kepada kelompok tertentu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalakum. Subhanallahi wa bihamdihi, syadalah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.